jalan di atas jembatan. Waktu hari siang tengah keramaian kota. Ku pandang ke bawah, berhimpi gubuk liar, tempat tinggal gelandangan. Tanpa anak kecil gundul tenang menggaruk koreng di tepi sungai yang kotor. Di seberang sana aku melihat seorang ibu duduk sedang melamun. Dan adakah masa depan yang cerah bagi orang seperti dia? Dan tegakkan melihat saudara kita hidup menderita.